أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين واتبعوا التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد insyaallah taala kita akan melanjutkan qiraatuna fi kitab sirah an-nabawiyah fi dhawil masadir al-asilah karya Dr. Ahmad Rizqullah Mahdi Rizqullah Ahmad wafaqahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan bagaimana sejarah kemunculan kesyirikan yang terjadi di Jazirah Al-Arabiyah, yang terjadi pada keturunan Ibrahim alaihi salam dan Ismail alaihi salam, yang mana pada 300 tahun sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak usah. Yaitu pada 300 tahun sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi sebuah kisah, ya, sejarah yang kelam, di mana seorang Amr ibn Luhai al-Khuzai, ya, membawa berhala yang dia bawa dari safarnya ketika pergi menuju negeri Syam. Dia bawa berhala Hubal, yang kemudian diikuti oleh penduduk Mekah dan diikuti oleh orang-orang sekitarnya. Ini merupakan sunnah sayyi'ah, yang mana sebagai seorang public figure, seorang yang dijadikan contoh bagi umatnya, bagi masyarakatnya, ya hendaknya mereka menjadi orang yang benar-benar menjadi tauladan, mencontohkan kebaikan, tidak membawa keburukan, yang mana keburukan itu bisa menyeret kepada keburukan-keburukan lainnya, bisa menyeret kepada kemaksiatan-kemaksiatan lainnya, bisa menyeret kepada kebid'ahan-kebid'ahan lainnya. Dan inilah yang terjadi dari Amr ibn Luhai al-Khuzai, setelah membawa oleh-oleh berhala Hubal yang dibawanya dari negeri Syam, maka orang-orang semuanya mengikutinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan Amr ibn Luhai adalah orang yang menjadi panutan bagi kaumnya. Sehingga menyebarlah berhala-berhala di tengah-tengah masyarakat Quraisy, di tengah-tengah Jazirah Al-Arabiyah, menyebar dari ujung ke ujung, masing-masing memiliki keyakinan tersendiri terhadap berhalanya, masing-masing membuat berhala sendiri di rumah-rumahnya, yang mana berhala ini adalah berhala yang dulunya hilang, yang dulunya sudah tidak ada, yang dulunya tertimbun di bawah pasir, di bawah tanah, di dalam air, yang kemudian dihidupkan kembali, melalui bisikan syaitan, yang akhirnya dikeluarkanlah berhala-berhala ini di tengah-tengah Jazirah Al-Arabiyah. Yaitu berhala Nuh, berhala yang ada pada zaman Nuh alaihi salam. Kemudian menyebarlah berhala-berhala lainnya. Ya, kemudian muncul pula kebid'ahan-kebid'ahan lainnya yang dibawakan oleh Amr ibn Luhai, maka pantaslah Amr ibn Luhai ini mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Ya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, ra'aitu Amr ibn Luhai al-Khuzai yajurru kusbahu ay am'aahu finnar. Ya. Bahwasanya aku melihat Amr ibn Luhai ya, al-Khuzai menyeret ususnya di neraka. Ya. Karena dia awwalu man sayyabas sawaib. Ya, orang yang memulai kebid'ahan-kebid'ahan yang terjadi pada masa jahiliyah. Ya. Yang merubah agama yang dibawakan oleh Ibrahim alaihi salam dan juga anaknya Ismail. Ya. Hingga semakin melebar kesyirikan-kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan hingga tidak tersisa dari agama Ibrahim alaihi salam melainkan sedikit saja. Sudah sedikit masih pula dimasuki oleh kebid'ahan-kebid'ahan. Maka dari itu ketika kita atau ketika ada seseorang yang melakukan kebid'ahan, maka akan hilang sunnah-sunnah yang semisalnya. Bahkan mereka, orang-orang Arab, menjadikan tandingan-tandingan Ka'bah yang mereka buat di setiap daerah-daerah mereka. Mereka bertawaf mengelilinginya, memberikan penjagaan, menyembelih di sana. Inilah keadaan orang-orang Arab pada masa itu. Dikarenakan satu kebid'ahan yang kecil, ya. Satu sunnah sayyi'ah yang dibawa akan membawa kepada sunnah-sunnah sayyi'ah yang lainnya. Ya. Bahkan kata mu'alif hafizahullah ta'ala, zoharat fi biladil Arab ila janibi ibadatil asnam ibadatin nujum wal kawakib. Bukan hanya menyembah berhala, ya. Bahkan ketika itu di negeri Arab, ya, di samping mereka menyembah berhala, mereka juga ada sebagian mereka yang menyembah bintang-bintang, ya. Menyembah bintang-bintang. Khasatan fi Haran wal Bahrain wal Badiyah, yang lebih khusus. Ya, penyembahan ini terjadi di negeri Haran dan juga Bahrain dan sebagian pedalaman Jazirah Arabiyah, Badiyah. Wa yuqalu innahu kana bi Makkah rajulun yud'a Abu Kabsyah. Dikatakan juga bahwasanya dahulu ada seorang yang dipanggil dengan nama Abu Kabsyah. Ya. Dia ini adalah seorang yang menyembah Najman, menyembah bintang yang dinamakan Syi'ra. Wada'a Quraisy ila ibadatih, dan juga tidak hanya sekedar dia yang beribadah kepada bintang, tetapi mengajak orang-orang Quraisy untuk ikut bersamanya menyembah bintang-bintang. Wa intasarat hadhil ibadah baina ba'd qabail Lahm wa Huza'ah wa Quraisy. Ya, sampai akhirnya menyebar, ya, peribadahan terhadap bintang-bintang ini, ya, di tengah-tengah sebagian kabilah Lahm, Huza'ah dan Quraisy. Ya. Maka dari itu wa indama da'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ila ibadatillahi wahdah sammauhu Ibnu Abi Kabsyah. Ya. Dari kisah tadi, ya, maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, dan menyeru kepada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, ya, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di tengah-tengah orang-orang Quraisy, maka mereka menjuluki Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Ibnu Abi Kabsyah. Kenapa? Limukhalafatihi iyahum fil ibadah kama khalafahum fi ibadatihim min qablihi Ibnu Abi Kabsyah. Ya, dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka ya, dari peribadahannya. Rasul tidak menyembah berhala. Rasul tidak menyembah sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikarenakan perbedaan ini, ya, dikarenakan menurut Quraisy ini merupakan penyimpangan, ya, ketika itu. Ya. Yang mirip dengan Abu Kabsah. Ya. Abu Kabsah ini menyembah bintang sendiri tadinya gitu. Kemudian mengajak orang lain gitu kan. Ya. Akhirnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sendirian, ya, menyuruh kepada tauhid yang mana menurut mereka itu asing, menurut mereka itu aneh, maka mereka samakan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Kabsah dan dijuluki Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh mereka dengan Ibnu Abi Kabsah. Ya, limukhalafatihi iyahum fil ibadah kama khalafahum fi ibadatihim min qablihi Ibnu Abi Kabsah. Ya. Dan di sisi lain, di negeri lainnya, di Jazirah Arabiyah, abadatis syams fi biladil Yaman, ada juga, ya, di antara mereka yang tinggal di negeri Yaman menyembah matahari. Wa fi dzalika qala ta'ala fi kiswati malakatis Saba', yang daripadanya ada kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kerajaan Saba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'adzim." Bahwasanya aku melihat, kata Hudhud, "Inni wajadtu imra'atan," aku menemukan seorang wanita yang menguasai tamlikuhum, yang menguasai negeri tersebut, wa utiyat min kulli syai', dan diberikan padanya segala sesuatu, ya, segala kenikmatan-kenikmatan, segala kemewahan-kemewahan yang ada pada masa itu, walaha arsyun azim, dan dia juga memiliki singgasana yang besar, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams, aku melihatnya, melihat wanita tadi yang memimpin negeri Saba tadi, wa qaumaha, dan kaumnya, yasjuduna lisyams, menyembah, bersujud kepada matahari, min dunillah, ya, yang mana sujud tadi dilakukan kepada matahari tanpa Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum, yang seperti itu dikarenakan syaitan menghiasi, ya, amalan-amalan mereka, menghiasi untuk mereka amalan-amalan mereka. Fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Dan juga syaitan menghalangi mereka dari al-haq, dari jalan yang lurus, maka mereka la yahtadun, bukan termasuk orang-orang yang diberi hidayah. Maka yang seperti ini keadaannya itu serupa dengan apa yang anak-anak kaum muslimin sekarang dan yang lalu harus mempelajarinya, ya. Mempelajari bagaimana keadaan mereka, peribadahan-peribadahan mereka, supaya dihindari, ya. Sebagaimana Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang menuliskan sebuah risalah, yang menuliskan sebuah karya tulis yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, ya, bagi anak-anak khususnya, bagi kaum muslimin secara umum, ya. Kitab yang berjudul Qawaidul Arba', ya, yang mana dalam kitab ini ringkas tapi mencakup bagaimana keadaan orang-orang Arab masa itu, ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, terjadi peribadahan-peribadahan yang sangat bermacam-macam. Ya. Dalam kaidah yang ketiga, dalam qaidul arba, disebutkan bahwasanya anna nabiy sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu diutusnya, ya, diutus kepada bermacam-macam orang, bermacam-macam bentuknya, ya, bermacam-macam cara beribadahnya. Mutafarriqina fi ibadatihim, minhum may ya'budu syamsa wal qamar, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. wa minhum may yasjudu wa minhum may ya'budul malaikah, dan di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum may ya'budul al-anbiya'a was-salihin, di antara mereka juga ada yang menyembah para anbiya dan juga orang-orang saleh. Wa minhum may ya'budul asjar wal ahjar, di antara mereka ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah bebatuan, sebagaimana kisah yang telah kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya, ya. Membuat patung dari batu, ya. Yang kemudian batu tadi dituangkan di atasnya susu yang kental, ya. Kemudian datang ketika itu ada anjing, ya, datang ke situ, kemudian menjilat-jilat susunya tadi, yang kemudian dia ngangkat satu kakinya dan mengencingi batu tadi, gitu kan. Ya budu al-asnam, menyembah batuan. Dan juga kisahnya Abu Raja al-Utaridi, yang mana dia mengumpulkan batu-batu yang bagus, ya. Batu-batu yang bentuknya unik, dikumpulkan, ditumpuk menjadi satu, tawaf mengelilinginya, ya. Inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, wa minhum mayabudul asjar wal ahjar. Ya, di antara mereka ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah bebatuan. Ya. Dan tapi walam yufarriq bainahum, Rasul tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Seluruhnya adalah kesyirikan yang harus dihilangkan. Ya. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap menyuruh, ya, kepada seluruhnya, kepada seluruh peribadahan-peribadahan yang dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadari itu Allah Subhanahu wa taala katakan wa qatiluhum. Dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah, agar tidak terjadi fitnah. Ya. Wa yakuna ad-din kulluhu lillah, dan agama itu hanya tersisa, yang tersisa adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, agama yang dibawakan oleh para anbiya wal mursalin. Ya. Dan juga di sisi lain, tasarabat ba'du firaqil majusiyah al-farisiyah fi biladil arab. Ya. Dan juga di samping itu, masuk, ya, sebagian aliran majusi, penyembah api dari Persia ke negeri Arab. Wa fi dzalika yaqulu Ibnu Qutaibah, dan dari kisah ini berkata Ibnu Qutaibah, wa kanatil majusiyah fi Tamim minhum Zurarah dan Hajib ibn Zurarah. Kata Ibnu Qutaibah menjelaskan bahwasanya dahulu di Arab sana itu juga ada aliran majusiyah, ya. Bukan hanya di Persia saja. Kata beliau, wa kanatil majusiyah fi Tamim. Dahulu sekte atau aliran majusi ini ada juga di daerah Tamim. Di antara mereka yang berpegang atau memeluk atau berkeyakinan dengan keyakinan majusi ini adalah Zurarah dan Hajib ibn Zurarah anaknya. Wa kanatiz zandaqah fi Quraisy akhazuha minal hirah. Yang mana kesindikan ini ada juga di Quraisy, ya. Yang mereka dapatkan dari Hirah, ya, negeri di negeri Iran, Irak, ya, yang juga berdekatan dengan Iran, yang ketika itu masih masuk dalam kekuasaan Persia. Mereka para penyembah api. Itu juga masuk ke dalam Jazirah Al-Arabiyah, masuk ke dalam Quraisy, masuk juga ke dalam Bani Tamim. Wa kanatil Aqra ibn Habis wa Abu Sud, dan juga Al-Aqra ibn Habis dan Abu Sud jaddu Waqi ibn Hasan ibn Qais, ya. Waqi ibn Hasan ibn Qais ibn Abu Sud ibn Abi Sud, ya. Yang mana Abu Sud ini adalah orang yang berpegang atau berkeyakinan dengan keyakinan majusiyah, ya. Wa tasarabat ila Hajar minal Bahrain, dan juga keyakinan majusiyah ini juga ada di negeri Bahrain. Wa kanu yaquluna in kutila aduwuhum ala ardihim yunajjisuha alaihim. Ya, jika musuh mereka, ya, itu terbunuh di negeri mereka, itu kata mereka bisa menajiskan tempat mereka, ya. Jika terjadi peperangan, kemudian terbunuh musuh mereka itu di negerinya, maka negeri mereka itu menjadi negeri yang najis, kata mereka. Karena kan segala sesuatu yang apa selain dengan keyakinan mereka, itu menurut mereka adalah najis. Wadakhalatil Yahudiyah, ya, di samping kesyirikan-kesyirikan yang tadi, di samping Majusiyah yang tadi, juga masuk keyakinan Yahudiyah, ya. Di negeri Arab, bisifatin ammah secara umum, wal Madinah wa Khaybar wa Wadil Qura wa Fadak wa Taima bisifatin khasah, ya. Secara umum, ya, agama Yahudiyah ini, keyakinan Yahudiyah ini masuk ke negeri Arab dan masuk ke negeri Madinah, Khaybar, Wadil Qura, Fadak dan Taima secara khusus. Ya, mereka masuk ke dalam negeri-negeri tadi. Indama nazaha ilaiha al-Yahud, yaitu ketika orang-orang Yahud datang dari mana? Palestina sana. Ya, datang dari negeri sana menuju Jazirah Arabiyah. Kemudian berdakwah di Jazirah Arabiyah kepada keyakinan Yahudiyah. Wa salat ila Yaman, bahkan Yahudiyah ini sampai ke negeri Yaman. Wa dana biha zunwas, yang apa namanya? Kemudian Zunwas Raja Himyar ini juga memeluk agama Yahudi. Wahamala wahawala hamla nasara ala i'tinakiha kama dzakarna sabiqan. Dan juga dia Zunwas ini berusaha untuk apa namanya? Mendakwahi orang-orang Nasrani yang ada di negeri Yaman untuk masuk ke apa namanya? Yahudiyah. Wa intasarat fi Bani Kinanah wa Bani Al-Haris ibn Ka'ab wa Kindah. Wa rubbama wasalathum min Yahud bi Yasrib wa Khaybar. Dan juga Yahudiyah ini menyebar di Bani Kinanah, Bani Haris, Ibn Al-Ka'ab dan juga Kindah. Bahkan sampai di negeri Yasrib dan Khaybar. Wa tasarrabatil Masihiyah ila Ghassasanah wal Munazarah. Di samping Yahudiyah juga masuk agama Nasrani, ya, dari apa menuju Ghassasanah dan Munazarah. Ini nama kabilah, kabilah Ghassasanah dan Munazarah. Wa min ashuril adyirah, dan di sini disebutkan ada biara yang terkenal ketika itu. Biara itu semacam asrama milik apa namanya orang-orang Nasrani untuk biarawati, biarawan situ, mondok. Nah, itu namanya adyirah. Adyirah, adyirah fil Hirah, di negeri Hirah. Itu dinamakan Dairun Hindul Aqdam. Dairun Hindun Al Aqdam. Nama pondoknya, ya, pondoknya Nasrani ini. Dairun Hindun Al Aqdam. Wa Dairun Al Luj. Ya, Dairun. Ya. Wa Dairun Harah Maryam. Dairun kediaman Maryam, Harah, Harah Maryam. Ya. Jadi ada banyak apa namanya pondok-pondok Nasrani ketika itu. Wa tasarabat ila janubil jazirah al-arabiyah, bahkan menyisir sampai ke selatan negeri Arab. Wa ansha'at kanisatan bi Zufar wa ukhra bi Aden. Ya, kemudian mereka setelah sampai di ujung selatan negeri Arab, mereka membangun kanisah, membangun gereja di Zufar dan juga membangun gereja di Aden, ya, di Yaman selatan sana. Wali Nasara Najran kisatun ma Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Makkah wa ukhra bil Madinah. Dan juga ini ada kisahnya Najran, Nasrani Najran bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah dan juga di Madinah, yang mana kisah ini nanti disebutkan pada tempatnya. Wa danat ba'du qabail Quraisy bil Masihiyah. Bahkan ada juga sebagian kabilah Quraisy yang sempat apa namanya masuk ke dalam agama Nasrani. Minha Banu Asad ibn Abdul Uzza, di antaranya Banu Asad ibn Abdul Uzza, kama yatanaqaha Banu Imril Qais min Tamim, sebagaimana masuk agama Nasrani juga Banu Imril Qais dari Bani Tamim. wa banu Taglib ibn Rabi'ah wa ba'du qabail Qudha'ah, dan sebagian kabilah-kabilah dari Qudha'ah. Ya. Wa ka'annahum talaqqau dzalika 'anil Rum. Ya. Ini keyakinan Nasrani ini mereka dapatkan dari Rum, dari Romawi. Ya, karena ketika itu hanya ada Romawi dan Persia yang menguasai dan punya kekuasaan yang besar. Wa mimman tanassara bi nasraniyatin muharrafah minal Arab Adi ibn Hatim At-Tai. Di antara mereka yang masuk ke dalam Nasrani yang telah dirubah, ya, bukan sebagaimana Nasrani yang murni, minal Arab Adi ibn Hatim At-Tai. Kemudian kata beliau, lan tantasir al-Yahudiyah wa Nasraniyah intisaran wasi'an fi biladil Arab. Kan tapi penyebaran Yahudiyah dan Nasraniyah ketika itu kurang laris, ya. Menyebarnya tidak luas di negeri Arab. Kama huwa wadihun min tarihiha wa siratihima wasata qabail wal afrad. Yang mana berita ini sangat jelas, ya, dalam sejarah disebutkan sejarah-sejarah Yahudi, sejarah-sejarah Nasrani, ya, sejarah mereka di tengah-tengah kabilah-kabilah Arabiyah, di tengah orang-orang Arabiyah ketika itu kurang disukai, ya, dan kurang banyak yang mengikutinya. Walam tandasir tamaman dianata Ibrahim, akan tetapi masih tersisa, ya, masih tersisa sedikit, ya, agama Islam yang murni, itu agama yang dibawakan oleh Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Bal tamassaka biha nafarun qalil. Bahkan masih ada sebagian kecil, qalilun jiddan. Wasatad dayajir zalamil jahiliyah wa ibadatil awsan. Di tengah-tengah kegelapan jahiliyah, di tengah-tengah peribadahan terhadap berhala-berhala, di tengah-tengah kesyirikan-kesyirikan, masih ada orang-orang yang masih memeluk agama Ibrahim alaihi salam, orang-orang yang masih berkeyakinan dengan keyakinan Ibrahim alaihi salam, yaitu Islam yang murni. Ya. Yang mana orang-orang ini, urifa haula'in nafar bil hanifiyyin awil hunafa. Yang mana orang-orang ini dikenal dengan sebutan hanifiyyin atau hunafa. Ya. Dalam bahasa Arab disebutkan bahwasanya hanif itu artinya al-mukhlis, al-mustaqim, as-sabit alal-islam. Ya. Al-mukhlis, al-mustaqim, as-sabit alal-islam. Ini dinamakan hanif, lurus, mukhlis, ikhlas, ya, mustaqim, kokoh, ya, di atas Islam. Ini dinamakan hanif, ya, atau hunafa, orang sebagai jamaknya. Ya. Hanifiyin dan hunafa ini adalah fariqun minal Arab qabla majil Islam. Sekelompok, segelintir orang kecil-kecil yang sedikit jumlahnya di kalangan Arab sebelum datangnya Islam. Ya. Faqad kanu yu'minuna billah wa yuwahidunahu tauhid uluhiyah wa tauhid rububiyah wa yantadhiruna an-nubuwah. Yang mana mereka ini adalah orang-orang yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah, dan tauhidur rububiyah. Mereka ini juga orang-orang yang senantiasa menjaga agama Ibrahim agar tidak hilang, menjaga agama Ibrahim agar senantiasa berada di jalannya, dan juga mereka menunggu kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka yunkiruna al-wasaniyah. Mereka orang-orang yang mengingkari peribadahan-peribadahan terhadap berhala-berhala. Wa kana min haula'il hunafa, di antara mereka yang disebut dengan hunafa adalah Qus. Qus bil qaf. Qus qaf wasin, ya. Qus ibn Sa'idah al-Iyadi. Dan juga Zaid ibn Amr ibn Nufail. Zaid ibn Amr ibn Nufail, dan juga Umayyah ibn Abi Salt, Salt, Salt, Lam, Ta, Salt. Abu Qais ibn Abi Anas, Abu Qais ibn Abi Anas, wa Khalid ibn Sinan, wa nabighah adibyani azibyani wa nabighah azibyani wa Zuhair ibn Abi Sulma, ini seorang pujangga terkenal yang syairnya sangat bagus, ya. Zuhair ibn Abi Sulma dan juga Ka'ab ibn Lu'ay bin Ghalib ahadu ajdadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ka'ab ibn Lu'ay bin Ghalib, ya. Ini termasuk hunafa. Waqad sammau bil hunafa nisbatun ila ma wasafa bihi dina Ibrahim fil Qur'anil Karim, ya. Mereka dinamakan hunafa dikarenakan ini sesuai dengan apa yang dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat agama Ibrahim alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sini disebutkan dalam Al-Qur'an, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi," kata Ibrahim, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan." Aku, kata Ibrahim, menghadapkan diriku, lilladzi fataras samawati wal ard, kepada yang menciptakan langit dan bumi, hanifan, ay lillahi wahdah, muqbilan alaihi, ya, mu'aridan amman siwahu. Ya, hanifan di sini artinya bahwasanya aku menghadapkan diriku kepadamu, yaitu kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, lillahi wahdah, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, muqbilan alaihi, ya, menerima apa-apa yang datang darinya, ya, mu'aridan amman siwahu, dan menolak dari selainnya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Juga disebutkan maka na Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah Ibrahim termasuk orang-orang Yahudi, juga Ibrahim bukanlah orang-orang Nasrani, walakin kana hanifan, akan tetapi Ibrahim merupakan orang yang senantiasa berpegang teguh dengan agama yang lurus, ya, hanifan, musliman, dan termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ya. Dan katakan dalam ayat lainnya, qul shadaqallah, katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah Maha benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ya, maka ikutilah agama yang dibawa oleh Ibrahim hanifan. Ya. Agama yang lurus. Agama yang kokoh. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim sungguh bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Wa linakifu waqfatan qasirah ma ashhuri haula'il hunafa liilqa'i ba'dhi dhaw ala siyarihim wa mu'taqadatihim. Ini kita akan membacakan kisah singkat, ya, dari orang-orang hunafa yang masih tersisa pada masa itu. Ya. Kisah singkatnya yang pertama yaitu Zaid ibn Amr ibn Nufail. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bi isnadihi ila Asma binti Abi Bakar, ya, dengan sanadnya sampai kepada Asma binti Abi Bakar. Ya. Ini riwayatnya dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah dengan sanad yang hasan. Nah, kata Ibnu Ishaq, kata Asma binti Abi Bakar, qalat laqad ra'aitu Zaid ibn Amr ibn Nufail musnidan zahruhu ilal Ka'bah. Kata Asma, aku pernah melihat Zaid ibn Amr ibn Nufail menyandarkan punggungnya ke Ka'bah dan mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, wallazi nafsu Zaidin biyadih, ma asbaha ahadun minkum ala dini Ibrahim ghairi. Kata Zaid ibn Amr ibn Nufail, wahai orang-orang Quraisy, demi jiwa Zaid yang berada di tangannya, ma asbaha min ahadun minkum, tidak ada satu orang pun di antara kalian yang berada di atas agama Ibrahim kecuali aku. ya, saking sudah apa namanya tidak ada lagi, ya, tidak tahu mau bagaimana lagi, ya, tidak tahu mau bersama siapa lagi, ya, sehingga dia mengatakan di hadapan orang-orang Quraisy, ya, demi jiwa Zaid yang berada di tangannya, Masbaha ahadun minkum ala dini Ibrahim ghairi, tidak ada satupun di antara kalian wahai orang-orang Quraisy yang berada di atas agama Ibrahim selain aku. Kalian semua telah menyimpang, ya. Kalian semua telah melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, ya. Summa yaqulu, dan dia juga kemudian mengatakan, Allahumma inni lau a'lamu ahabbul wujuhi ilaika abadtuka bihi. Ya Allah, sungguh jika aku mengetahui, ya, ibadah yang engkau sukai, ya, maka aku akan beribadah dengan cara itu. Walakin nila a'lam, kan, tapi aku tidak tahu, ya. Karena ketika itu agama Ibrahim sudah benar-benar pupus, ya, sudah tinggal tersisa sedikit sekali, ya. Bahkan sedikitnya itu dipenuhi dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Kadari itu Zaid ibn Amr ibn Nufail bingung, ya, bagaimana cara beribadah yang sesuai dengan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin nila a'lam, ya, yang seperti ini pasti terjadi, ya, jika agama Islam telah banyak ditinggalkan, ya, sebagaimana Zaid ibn Amr ibn Nufail, dan juga nanti di akhir zaman, ya, kita akan merasa, orang-orang akan merasakan seperti ini, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Huzaifah ibn al-Yaman, ya, bahwasanya yadrusul Islam kama yadrusu wasyu thawb, akan hilang Islam, ya, akan pupus dan akan luntur, ya, Islam sebagaimana hilangnya bordiran dalam baju, ya, bordiran pada baju, baju jika telah lama akan usang, ya. Begitu pula Islam disamakan dengan ini, bahwasanya Islam nanti akan hilang sedikit demi sedikit, ya, sebagaimana hilangnya, ya, bordiran di baju. Hatta la yudra masyam wala sholah wala nusuk, bahkan sampai tidak diketahui lagi bagaimana puasa, bagaimana sholat, bagaimana apa namanya haji, tidak tahu lagi, ya, saking sudah hilangnya. Begitu pula inilah yang dirasakan Zaid ibn Amr ibn Nufail ketika itu, ya. Wala sadaqah wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah, dan kemudian ada satu malam yang mana di malam itu diangkatlah Al-Quran dari hati-hati orang-orang Muslim ketika itu. Wala yasri wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah, tidak tersisa ketika itu di muka bumi satu ayat pun. Wa tabqa tawaifun minan nas, dan tersisa satu kelompok, ya, orang as-syaikh al-kabir, yaitu orang yang tua, ya, yang sudah tua, ajuz dan lemah. Yaqulun, mereka ini, ya, berkata, adrokna aba'ana, kami bertemu, ya, menjumpai bapak-bapak kita ala hazil kalimah, ya, kami yang kita ketahui dari Islam hanya hazil kalimah. Apa itu? Kalimat la ilaha illallah, ya. Kata mereka, kami tidak menemukan bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana haji, ya. Akan tapi yang kita dapatkan Islam, yang kita dapatkan dari bapak-bapak kita hanya kalimat la ilaha illallah, ya. Tidak tahu lagi bagaimana beribadah, ya. Tidak tahu lagi bagaimana sholat, bagaimana caranya berpuasa, ya. Mereka mengatakan la ilaha illallah fanahnu naquluha, karena mereka mengatakan demikian maka aku juga mengikutinya, ya, mengikuti kalimat tadi, ya, saja, gitu kan. Nah, nunakuluha faqala lahu silah, kemudian rawinya ya, Silah ibn Zufar, seorang kibarut tabi'in, bertanya kepada Huzaifah bin Yaman yang meriwayatkan hadis ini. Kata Silah, ma tughni anhum, apa manfaatnya? Ya, mereka hanya bisa mengatakan la ilaha illallah saja. Wahum la yadruna ma salatun wala siyam wala nusuk. Sedangkan mereka tidak mengetahui bagaimana salat, bagaimana puasa dan bagaimana berhaji, dan juga bagaimana bersedekah. Ya, fa'arada anhu Huzaifah, maka kemudian Huzaifah berpaling darinya. Faraddaha alaihi salasan, kemudian diulangi lagi sampai 3 kali. Ma tughni anhum la ilaha illallah, ya, kemudian diulangi lagi pertanyaan tadi 3 kali. Tsumma aqbala alaihi fisalisah, kemudian ketika bertanya yang ketiga, pertanyaan yang ketiga kalinya, barulah Huzaifah menjawab, faqala ya Silah tunjihim minan nar, 3 kali. Kata Huzaifah, kalimat la ilaha illallah inilah yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka dalam keadaan mereka sudah tidak tahu lagi, tidak tahu mau belajar bagaimana sholat, tidak bisa belajar lagi bagaimana puasa yang benar, bagaimana zakat, bagaimana bersedekah, bagaimana berhaji. Mereka sudah tidak tahu lagi. Yang mereka ketahui hanya la ilaha illallah. Maka kata Huzaifah, tunjihim minan nar. Ya, kalimat ini adalah kalimat la ilaha illallah, dan kalimat yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Inilah keadaan Zufar Zaid ibn Amr ibn Nufail, ya, ketika tidak mengetahui bagaimana cara beribadah. Ya, summa yasjudu ala rahilatih. Ya, kemudian setelah mengatakan kalimat tadi, dia sujud di atas kendaraannya. Wa kana yusalli ilal Ka'bah, dan juga Zaid ibn Amr ibn Nufail itu juga salat menghadap Ka'bah seraya berkata, Ilahi ilahu Ibrahim wa dini dinu Ibrahim. Ya, Tuhanku atau Rabbku adalah Rabbnya Ibrahim, dan agamaku adalah agama Ibrahim. Ya. Wa kana yuhyil mau'udah. Zaid ibn Amr ibn Nufail adalah orang yang menentang keyakinan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin ketika itu, yang senantiasa mengubur anak-anak perempuan mereka. Ya, jika lahir anak perempuan, maka mereka kubur anak-anak tadi. Wa yaqulu lirajul idza arada yaqtula ibnatah, dan dia berkata kepada seorang yang hendak membunuh anak perempuannya. Kata Zaid bin Amr bin Nufail, la taqtuluha, jangan kau bunuh dia. Idfaha ilayya aqfuluha, berikan padaku, maka aku akan urus dia. Fa'idha tara'ra'at fahudha, maka jika dia sudah tumbuh besar, tumbuh dewasa, maka ambillah. Ya. Wa in syi'ta fadfa'ha, maka jika kamu tidak mau, maka balilah padaku. Ya, berikan saja kepadaku, biar dia yang urus, gitu kan? Biar saya yang urus. Waral Bukhari ani Ibnu Umar, ana Zaid ibn Amr ibn Nufail kharaja ila Syam yas'al an dinin sahihin yatba'uh. Ya. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar bahwa saya Zaid ibn Amr ibn Nufail pergi ke negeri Syam. Ya. Hijrah, mencari hidayah. Kharaja ila Syam yas'al an dinin sahihin yatba'uh. Dia bertanya pada orang-orang yang ada di sana tentang agama yang sahih yang bisa diikutinya. Falaqiya 'aliman minal yahud, kemudian dia bertemu seorang alim dari Yahudi. Fasa'alahu 'an dinihim, maka dia bertanya tentang agama Yahudi ini. La'allahu yatba'u, ya bisa, ya barangkali dia akan mengikuti agama Yahudi ini karena dia sedang mencari al-haq. Faqala lahul yahudi, maka orang Yahudi tadi mengatakan, innaka la takunu ala dinina, kamu enggak bisa masuk ke dalam agamaku, kami. Ya, kamu tidak bisa masuk ke dalam agama kami, kata orang Yahudi tadi. Hatta ta'khudha nasibaka min ghadabilah, ya, sampai kamu melakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Sampai kamu melakukan sesuatu yang membuat Allah marah. Innaka la takunu ala dinina, hatta ta'khudha nasibaka min ghadabilah. Masya Allah. Ini kata orang Yahudi. Kamu enggak bisa masuk ke dalam agama Yahudi sampai kamu membuat sesuatu yang murka, yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Faqala Zaid, Wa ma afirru illa min ghadabillah. Ya. Tidaklah aku lari, ya. Melainkan dikarenakan takut karena murka Allah Subhanahu wa taala. Wala ahmilu min ghadabillah syai'an wala astati'. Dan aku tidak sanggup dan tidak akan mampu untuk menahan dan menanggung dari murka Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya. Fa'al tadulluni ala ghairi? Bisakah kamu tunjukkan kepada orang selain itu, selainnya, atau kepada agama selainnya? Qala ma a'lamuhu illa an takuna hanifan. Maka aku tidak mengetahui kecuali hanifan, ya, agama Ibrahim. Qala Zaid, wa mal hanif? Apa itu hanif? Qala al-yahud dinu Ibrahim lam yakun yahudiyan wala nasraniyan wala ya'budu illallah. Hanif, kata orang Yahud, adalah agama yang dibawa oleh Ibrahim. Dan dia, Ibrahim, bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani. Wala ya'budu illallah. Dan dia tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang Yahud mengetahui. Mengetahui kebenaran. Ya. Mengetahui al-haq. Tapi tidak mengikutinya. Ya. Bahkan menantang. Gitu kan. Kamu tidak akan berada di atas agama kami, kecuali kamu melakukan sesuatu yang bisa membuat murka Allah. Ini adalah orang-orang Yahud. Mereka mengetahui dengan benar bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Hanif adalah agama yang dibawakan oleh Ibrahim alaihissalam. Dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah itu Zaid, kharaja Zaidun falaqi aliman nasraniyan. Kemudian Zaid pergi meninggalkan orang Yahud tadi dan bertemu dengan rahib Nasrani. Ya. Fa darabainahuma mislama darabainahu bainal yahudi. Kemudian terjadi dialog, terjadi percakapan antara dia dan orang Nasrani tadi sebagaimana percakapan yang terjadi seperti dia dengan orang Yahudi. Falamma ra'a Zaidun qaulahum fi Ibrahim kharaja. Maka ketika dia mendengar perkataan orang-orang Nasrani tadi tentang Ibrahim, dia keluar dari tempatnya orang Nasrani ini. Falamma baraza, kemudian ketika setelah keluar dari rumahnya atau tempat orang Nasrani tadi, Zaid mengangkat tangannya, mengangkat kedua tangannya dan berkata, Allahumma inni ashaduka, inni ushiduka, anni ala din Ibrahim. Inni ashaduka, anni ala din Ibrahim. Wah, ya Allah, sungguh aku bersaksi kepadamu bahwasanya aku berada di atas agama Ibrahim. Ya. Ini adalah Zaid ibn Amr ibn Nufail dan perjalanannya mencari agama yang hak, dan di akhir beliau akhirnya bersyahadat, bersaksi bahwasanya dia Zaid ibn Amr ibn Nufail berada di atas agamanya Ibrahim. Nas'alullahu ta'ala selamat wal afiyah wa ay yusabbitana ala dinil haq wa dinil khalis. Naktafi huna wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.